Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sekarang halaman 56 ya. Halaman 56. Kama qala al-musannif rahimallahu taala, kama huwa al-ma'hudu fid dunya min husul al-karamati wa zulfa liman yakhdimu a'wan al-muluk. وَأَقَارِبَهُ وَخَاصَتَهُ قال المؤلف رحمه الله تعالى kata beliau, sebagaimana telah diketahui di dunia, ya, itu tadi a'wan al-malik, bukan muluk, a'wan al-malik, raja ya. Ya. Kama huwa al-ma'hud, sebagaimana telah diketahui di dunia. Di dunia min husulil karamah, dari didapatkannya kemuliaan, min zulfa, ya, berupa kedekatan, liman yakhdim, bagi orang yang berkhidmat. Ya, kepada a'wan al-malik, orang-orang dekatnya raja. Wa aqaribahu, ya, kepada kerabat. Wa khassatahu, maupun orang-orang khususnya. Jadi di sini kaum musyrikin mereka mentasbih, menyerupakan Allah dengan raja-raja mereka. Karena kalau dekat dengan raja atau dekat dengan orang-orang yang dekat dengan raja, kerabatnya raja, maka hal ini akan lebih memudahkan ditunaikan hajat-hajat mereka yang mereka minta kepada raja. Maka mereka beragumen dengan menyerupakan raja di dunia dengan Allah. Begitu juga ketika kami beribadah kepada Allah melalui perantara, ya, orang-orang soleh, wali-wali, agar mereka, ya, lebih mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, ini kata Syekh, kama huwal ma'hud, sebagaimana diketahui di dunia. Ya, sebagaimana ini sudah diketahui di dunia bahwa siapa saja yang mendapatkan, ya, fi dunia min husulil karamah, itu siapa saja yang mendapatkan kemuliaan, wa zulfa, dan kedekatan, liman yakhdimu a'wan al-malik, bagi siapa saja yang berkhidmat kepada orang-orang dekatnya raja, wa aqaribahu, maupun para kerabatnya raja, wa khassatahu, maupun orang-orang spesial yang ada pada raja, maka raja akan memberikan kepada dia, ya, apresiasi dan yang lainnya. Jadi mereka mentasbih Allah dengan raja-raja di dunia. Bisa dipahami sini? Nah, kita baca syarahnya di sini. Ya, tafadhal, dibaca sini. Ya, Iqbal. Fahum yu'arifuna al-muluk hajati ru'iyati wa halati falyuku bihajati ila bihajatin hajatin ila wasa ila wasata'i wasata'i wal wuzara'i wuzara bukan wuzra wuzara la ya'rifun ahwalan nasi wa la ya'rifun ah ya'limu apa tuh ya'limu wa aidan al-mulku nabuda min ahadid yu'athiru alayhi bi ajri an yujibu min man talaba minhum hajatan la budda min ahadi yu'athiru min ahadin yu'athiru alayhi wa yuraqqibu qulubahum wa yu'attifahum 'ala al-muhtajina amma Allahu jalla wa 'ala fa innahu rahimun wa wadudun qaribun mujibun walaysa bihajati ila ay yu'athiru 'alayhi ahad walaysa bihajatin. Kenapa sih enggak mau ditanwin? Ada apa? Ah, enggak sebagai mudhaf. Ah, bukan isim yang dia adalah isim ghairu, bukan isim ghairu munsharif. Kenapa enggak mau ditanwin? Pelit amat. Au yasta'tifahu. Terus. Ta'alallahu an dzalik. Wa huwa laysa bihajatin kal muluki alladziina yahtajuuna ila al-wuzara'i fal muluku yattarrun ra'y tasdid yattarrun yattaruna ila qubuli syafa'ati safi yattarrun ittarra yattaru itu memaksa maknanya bi'annahum bihajatin ilayhim yaqdimunahum wa yaqumuna bi awamirihi fahum yuti'unahum. Hasbuk cukup. Tahu Iqbal? Gimana Iqbal? Belum ngopi antum? Ya. Jadi di sini ya kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah, hakikatnya musyrikin mereka itu mentasbih Allah, menyerupakan Allah dengan raja-raja di dunia. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, itu hakikatnya mereka mentasbih, menyerupakan Allah dengan raja-raja mereka supaya dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Sebagaimana kalau datang ke orang-orang dekat raja, pemuka raja, datang ke pembantu raja, datang ke menteri raja, datang ke orang-orang spesial raja, ini akan lebih mendekatkan diri kepada raja sedekat-dekatnya. Nah, mereka kiaskan, ya, kias yang rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fasyabbahu Allah bil muluki alladziina yatawassaluna ilaihim bil wasaiti wal wuzara'i. Maka mereka menyerupakan Allah dengan raja-raja yang mereka yatawassaluna ilaihim bil wasait, yang mereka bisa sampai ke raja itu dengan perantara, dengan wuzara, dengan para menteri. Kenapa? Karena para raja la ya'lamuna ahwalahum. Karena para raja itu enggak tahu keadaan mereka. Begitu. Ya, jadi raja butuh fasilitator, perantara. Fahum bihajatin ila man yuballighuhum. Ya, sebentar. Nah, maka mereka butuh kepada orang yang akan menyampaikan mereka kepada raja. Jadi kalau kita datang ke Pak Jokowi, ya, kita mau minta kepada Pak Jokowi apresiasi, apa namanya, aspirasi kita begitu-begitu, nggak bisa. Ya, mesti datang lewat siapa? Mensesnek, ya. Kalau dulu zaman Pak Harto ke Pak Murdiono, gitu kan. Kalau apa sekarang lagi lewat apa lagi? Pas Pampres, lewat apa? Kan begitu. Hah? Lewat Facebook. Oh iya ya, ada ya. Tapi kan yang ngelola bukan beliau, ya, bukan presiden. Masa presiden ya, setiap hari megang ngelihat siapa yang komen. Ya, itu ada lagi adminnya itu. Nah itu otomatis ada perantara. Mana lagi tadi? Nah, wala ya'rifuna aidan hajata syakhsi. Ya, maka mereka para raja enggak mengetahui kebutuhan seseorang, enggak tahu. Ya. Fahum yu'arrifuna al-muluka bihajati ra'iyati wa halatihim. Fahum, maka mereka inilah para fasilitator, para menteri. Mereka inilah yang akan ya, memberitahukan kepada para raja kebutuhan rakyat, wa halatihim dan keadaan mereka. Menteri perdagangan kasih tahu ke Pak Jokowi, nah, ini kita butuh ini, oh ini terjadi krisis, nah, tahu jadinya, oh di desa sana, di provinsi sana, apa butuh ini dan itu. Taifal muluk bihajatin ilawul sato ibul wuzara, maka raja-raja mereka membutuhkan kepada para perantara dan menteri-menteri. Kenapa demikian? Li'annahum la ya'rifuna ahwalan nas, karena mereka enggak mengetahui bagaimana kondisi keadaan manusia. Wala ya'lamunal ghaibah, enggak tahu perkara yang gaib. Wa aidan al-muluk, al-muluku labuda min ahadin yu'assiru alaihim. Dan juga berikutnya, raja-raja itu mesti ada orang yang mempengaruhi mereka. Ya. Kenapa? Li ajri ayyujiba man talaba minhum bihajatin, supaya dia nanti akan mengijabah, memperkenankan orang yang meminta, ya, yang berhajat kepadanya. Ya. Nanti ada yang minta, "Pak, kami minta di provinsi kami, kami minta di desa kami agar diadakan ini dan itu." Ya. Raja atau presiden enggak serta-merta menuruti semua. Dia butuh penasehat. Dia butuh orang kepercayaan, menterinya kah atau apanya? Oh iya Pak Presiden, di sana memang begini, keadaannya demikian genting. Oh gitu, ya udah, tanda tangan. Ah. Ya kan begitu? Iya. Nah, ini nih untuk membantah syubhat mereka ini yang menyerupakan Allah dengan pemimpin-pemimpin mereka. Tapi berikutnya, la budda min ahadin yu'assiru alaihim, maka mesti ada seseorang yang mempengaruhi kepada para raja, para pemimpin. Wa yuraqqiqu qulubahum, dan mesti ada orang yang apa? Yang melembutkan hati mereka. Wa yu'attifuhum, ya, membuat mereka bersimpati alal muhtajin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Amallahu fa innahu rahimun wadudun qaribun mujibun. Adapun Allah, maka Dia adalah Zat yang Maha Rahim. Yang Maha Rahim, Maha Merahmati. Wadud, yang maha menyayang. Qarib, yang maha dekat. Mujibun, yang maha mengijabah permintaan doa hamba. Walaisa bihajatin ila ayyu'assira alaihi ahadun, maka Allah enggak butuh kepada seseorang yang akan mempengaruhinya. Au yasta'tifahu ahadun, atau butuh kepada orang yang minta agar Allah bersimpati kepadanya. Ta'ala Allahu an dzalik, maha tinggi Allah dari yang demikian itu. Fahum laisa bihajatin kal muluki, fahuwa laisa bihajatin kal muluki alladziina yahtajuuna ilal wuzara'i, maka Allah tidak butuh kepada tidaklah butuh seperti para raja, para pemimpin yang membutuhkan kepada para menteri. Fal muluku yattaruna ila qabuli syafa'ati syafi'in, li'annahum bihajatin ilaihim yakhdimuna wa yaqumuna bi awamirihim, maka para raja merekalah yang memaksa untuk menerima syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Kenapa? Karena mereka membutuhkan mereka, ya, yang berkhidmat kepadanya dan menjalankan segala perintahnya. Fahum, sampai sini ya. Sampai sini. Nah, lanjut, sabit. Fahum. Hunaka furuqun baina rabbi wa baina muluki, fa idza kanat al wasa'itu wal syafa'a yanfa'una indal muluki fahum la yanfa'una indallahi subhanahu wa ta'ala wala yanfa'uka illa amaluka wala yadurruka illa amaluka fa'alaika antak tani ya bi amalika alladhi yuqarribuka ila Allahi azza wa jalla. Nah. Baik, berikutnya fahum yuti'unahum, maka mereka rakyat-rakyatlah yang menteri-menterilah yang mentaati mereka, mentaati para raja tadi. Wa yaqbaluna syafa'atahum, dan menerima syafaat mereka, min ajli ayyakumu bi khidmatihim, agar mereka menjalankan ya, berkhidmat kepadanya, membantunya, ala mulkihim, atas kerajaannya. Amma Allah, adapun Allah, fa innahu ghaniyun, Allah maha kaya, laisa bihajatin ila ahadin, Allah enggak butuh kepada siapapun, fahunaka, maka furuqun, terdapat perbedaan, bainar rabbi wa bainal muluk, antara Allah dan para raja. Fa idza kanatil wasaitu wasyafa'u yanfa'una indal muluk fahum la yanfa'una indallahi azza wajalla. Apabila para perantara, para pemberi syafaat itu bermanfaat di sisi raja, maka mereka para pemberi syafaat itu tidak bermanfaat di sisi Allah. La yanfa'uka illa amaluk, tidak ada yang dapat memberikan manfaat untukmu kecuali amalmu sendiri. Wa la yadurruka illa amaluk, tidak ada yang dapat memberikan mudarat padamu kecuali dirimu sendiri. Alaika anta taniya albi amarik, maka wajib bagi anda untuk memperhatikan amal anda. Alladhi yukarribuka ilallahi azza wa jalla, yang akan mendekatkan anda kepada Allah azza wa jalla. Nah ya, bisa dipahami sini. Jadi di sini Al-Maqrizi hendak membantah kaum musyrikin yang mereka menyerupakan Allah dalam tauhid uluhiyah. Berarti mereka sudah gagal duluan dalam tauhid asma wa sifat. Ya, mereka mulai penyimpangannya itu di tauhid asma sifat, menyerupakan Allah dengan selain Allah, dengan raja. Ya, dengan raja akhirnya terjatuhlah ke dalam tauhid, penyimpangan tauhid uluhiyah. Ini awalnya apa? Tasbih. Ya, ini tasbih. Ini disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim ya dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian qala al-Maqrizi rahimallah wal kutubul ilahiyatu kulluha min awwaliha ila akhiriha tubtilu hadzal madhhaba wa tarudduhu wa tuqabbihu ahlahu wa tanussu ala annahum a'da'ullahi wa jami'ur rusuli shalawatullahi alaihim muttafiquna ala dhalik min awwalihim ila akhirihim. وَمَا أَهْلَكَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَهْلَكَ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا بِسَبَبِ هَذَا الشِّرْكِ وَمِنْ أَجْلِهِ. Berkata Al-Maqrizi rahimahullah, kata Al-Maqrizi, beliau menyatakan wal-kutub al-ilahiyah, dan kitab-kitab yang berbicara tentang tauhid uluhiyah, kulluha, semuanya, min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhirnya, tubtilu hadal madhabah, membatilkan madhab keyakinan ini. Wataruddu, menyanggahnya, menolaknya. Watuqabbihu ahlahu, mencela pelakunya. Watanussu ala annahum adaullah, serta menegaskan bahwasanya mereka adalah musuh-musuh Allah. Wajami'ur rusul, dan seluruh para rasul salawatullahi alaihim muttafiquna ala dalik, semua para rasul dari awal sampai akhir mereka semuanya bersepakat atas hal ini. Min awalihim ila akhirihim. Wa ma ahlakallahu man ahlaka minal umami bisababi illa bisababi hadha syirk. Dan tidaklah Allah membinasakan umat-umat yang telah binasa dari umat-umat sebelumnya kecuali dengan sebab kesyirikan ini. Wa min ajlih, dan juga lantaran syirik ini. Atau karena syirik ini. Itu syirik dalam tauhid rububiyah. Ya, barakallahu fikum. Kita baca syarahnya di sini. Nah, Mirza. Qala munazzalatu, bukan manzilah, munazzalah. Munazzalah. Terus wajami'u wajami'ul rusuli majani'in muttasikuna 'ala dhalika min awalihim ila akhirihim kulluhum muttafiquna 'ala al-amri bi tauhidil uluhiyyati wan nahyi 'anil syirki fihi wa amara wa la tusyriku bihi syai'an wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rusulan an ya'budu Allaha wa yattabi'u at-taghut وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ هَٰذَا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الرُّسُلُ كُلُّهُمْ. Terus قَوْلُهُ وَمَا أَهْلَكَ اللَّهُ وَمَا أَهْلَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ أَهْلَكَ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا بِسَبَبِ هَٰذَا الشِّرْكِ وَمِنْ أَجْلِهِ لَمَّا أَبَوْا أَن يَسْتَجِيبُوا لِلرُّسُلِ وَأَصَرُّوا عَلَى الشِّرْكِ أَهْلِ دِينِهِمْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ عَنْ آخِرِهِمْ كَمَا حَصَلَ لِقَوْمِ نُوحٍ وَقَوْمِ عَادٍ وَثَمُودَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ الَّتِي أَبَتْ أَنْ تُفْرِدَ اللَّهَ بِالْعِبَادَةِ كَمَا حَصَلَ لِقُرَيْشٍ لِمَا عَصَوْا وَاسْتَمَرُّوا lamma hasaw wastamarru ala syirki ummu jalla wa ala anna kamu bi wasitatil jihad wa bi sufil sahabati alladziina amanu wa bi suyubi sahabati alladziina amanu Allahu bi jihadihim wa qatalu ala kufrihim wa ala syirkihim wa inadi kama asala fi badarin wa fi ghayriha minan tisarati muslimina wa kama asala minan futuhati fil masyariki wal maghribi wa isqati dawlil kafirati ka kafarisa war rumi Allahu aqabahum wa salaba malakahum wa syattata daulatahum wa awrataha fil muwahidina wa hada syai'un wajibun fil qur'ani wa fil tarifi wa sayri. Nah, siar. Bukan sayir, siar. Tayyib. Kitab-kitab ilahiyah yang semuanya dari awal ke akhirnya itu membatalkan pendapat ini, menolaknya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Qutub Al-Ilahiyyatu Al-Munazzalatu min indillahi kat-Taurat wal Injil. Kitab-kitab ilahiyah yang diturunkan dari sisi Allah semisal Taurat, Injil, wa kulli ma nuzila 'ala rusul, dan setiap yang diturunkan pada rasul, fa innahu yubtilu syirka bil uluhiyah. Semuanya membatalkan, menolak kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Ya'muru bi ibadatillahi wahdah. Semuanya memerintahkan agar beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Kama dzakarallahu dzalika 'anil rusul. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan hal tersebut dari para rasul, wa anna kulla rasulin yaquluna liqaumih, dan setiap rasul berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah yang kalian tidak memiliki ilah selainnya, memiliki sembahan selainnya. Kemudian fahum hadhihi muhimmatuhum, mereka para rasul, mereka inilah tugas mereka. Kulluhum ja'u bil amri bi ibadatillah wa tarki ibadati masiwah, semuanya datang untuk membawa perintah agar beribadah pada Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Kemudian kata Al-Makhrizi, jami'ur rusul salawatullahi alaihim muttafiquna ala dzalik. Semua para rasul mereka bersepakat atas hal ini, min awalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhir. Wa kulluhum muttafiqun ala alal amri bitauhidil uluhiyah. Semuanya bersepakat atas perintah untuk bertauhid, tauhid uluhiyah. Ya. Wa nahyu anil syirk, dan larangan dari berbuat kesyirikan, fihi dalam di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, "Ubudullaha wa ma lakum wa ma wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian pada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa yajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru pada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah taghut. Wa ma arsalna min qablik, dan tidaklah kami utus sebelum engkau min rasulin, seorang rasul, illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budu, bahwa tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, maka beribadahlah kepadanya, beribadahlah kepadaku. Ya, wa hadha ma da'at ilaihi ar-rusul kulluhum, inilah yang diajak, diseru oleh para rasul semuanya. Wa qawluhu wa ma ahlaka Allahu ta'ala man ahlaka minal umami illa bisababi hadzal syirk, dan tidaklah Allah membinasakan umat-umat sebelumnya kecuali dengan jenis syirik yang ini. Wa min ajlihi, dan juga lantaran karenanya. Lamma abau, tatkala mereka menolak an yastajibu lirrusul, untuk menerima dakwahnya rasul. Wa asarru 'ala syirki, dan mereka tetap berada di atas kesyirikan. Wa ahlakahumullahu an akhirihim, dan Allah membinasakan generasi terakhir mereka. Kama hasala li qaumi nuhin, sebagaimana terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, wa kaum Ad, wa Samud, dan juga kaum Samud. Hum wa ghairuhum minal umam, ya, dan yang lainnya dari umat-umat terdahulu. Abad antufridallaha bil ibadah, yang mereka menolak untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Kama hasala li Quraisy, sebagaimana ini terjadi pada suku Quraisy. Lamma asaw wastamarru, tatkala mereka tetap berada di atas kemaksiatan dan terus menerus melakukan ala syirk, melakukan kesyirikan. Allahu ahlakahum biwasitatil jihad, maka Allah membinasakan mereka melalui perantara jihad. Wabisuyubi sahabah, dan melalui perantara pedang-pedang para sahabat. Alladzina amarahumullahu bijihadihim, yang Allah perintahkan pada mereka, pada para sahabat, untuk berjihad melawan mereka. Fakutilu ala kufrihim, maka mereka pun dibunuh di atas kekafiran mereka. Wa ala syirkihim, maupun di atas kesyirikan mereka. Wa inadihim, maupun penentangan mereka. Kama hasala fi Badrin wa fi ghairiha minastinsari al-muslimin. Ya, dan sebagaimana terjadi di medan Badar dan yang lainnya dari berbagai kemenangan kaum muslimin. Wa kama hasala minal futuhat, demikian pula yang terjadi dari berbagai futuhat. Ya, dibebaskannya kota-kota, dibukanya kota-kota, ditaklukkannya kota-kota fi masyarakil ardi wal magharib, di bagian timur maupun di bagian barat bumi. Wa isqatud daulah, dan meruntuhkan negara. Wa isqatud dual, meruntuhkan negara, ya, al-kufarah, al-kafirah, negara-negara kafir, kafaris wal-rum, semisal Paris, Persia, dan Romawi. Allahu aqabahum wa salaba mulkihim, maka Allah lah yang akan menghukum mereka dan merungut kerajaan mereka. Wa syattata dua lahum, daulatahum, ya, dan Allah yang akan mencerai-beraikan negara mereka. Wa awrasaha lil mujminil muwahhidin, dan Allah akan mewariskannya kepada kaum muwahhidin. فهذا شيء واضح في القرآن وفي تاريخ والسيار. Ini adalah ya, sesuatu yang jelas di Quran, di sejarah dan juga siar, ya, biografi biografi. Jamak dari sirah. Nah, berikutnya. Sebentar dulu ya, saya mau cuci muka dulu. Antum lah. Minta cabenya sini biar enggak ngantuk. Sama tahunya. Biar enggak ngantuk, makan cabe dulu. Mana sampai mana sekarang? Wa asluhu asyirku fi mahabbatillah. Itu ya. Syekh di sini bicara tentang asal kesyirikan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa asluhu asyirku fi mahabbatillahi ta'ala. Asal kesyirikan itu asalnya adalah syirik pada masalah mahabbah, kecintaan. Syirik kepada masalah cinta pada Allah. Mahabbah yang disertai dengan adzul, ibadah, wal khudu', kerendahan, ketundukan, dan juga ibadah dalam mahabbah ini hanya ditujukan kepada Allah. Tatkala diberikan kepada selain Allah mahabbah ini, maka itu adalah syirik akbar. Maka berarti dia telah memberikan ibadah yang paling besar kepada selain Allah. Maka dari sini akan muncul kesyirikan yang lainnya. Ya. Oleh karena itu kata Syekh Al-Makhrizi, qala ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubillah Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, ya, yang ia mencintai tandingan tersebut seperti dia mencintai Allah. Ini musyrikin Quraisy. Mereka mencintai Allah juga mencintai berhala-berhala mereka dengan kecintaan yang sama, yang menghasilkan ketundukan, yang menghasilkan perendahan diri, yang menghasilkan ibadah. Mereka berikan kecintaan tersebut kepada Allah, juga mereka berikan kepada selain Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Fa akhbara subhanahu annahu min man ahabba ma'allahi syai'an ghairahu kama yuhibbuhu faqad ittakhadahu niddan min dunihi. Ini sebenarnya pernyataan Ibnu Qayyim, ya, di Madarijus Salikin, kemudian juga di Miftah Dari Sa'adah. Cuman Al-Maqrizi di sini, ya, beliau mengiktibas, mengutip, ya, menyadurnya, ya, tanpa menyandarkannya kepada Ibnu Qayyim karena berbagai sebab. Ya, ini tadlis yang diperkenankan. Karena berbagai sebab, karena dahulu Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah di masa beliau adalah sosok yang dibenci, dimusuhi. Kalau beliau bawakan pernyataan itu dari sumbernya, nanti akan ditolak isi konteks substansi dari pernyataan tersebut. Maka inilah salah satu tarekoh, metode dakwah. Ya. Maka kemudian fa akhbara subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan annahu man ahabba ma'allahi syai'an ghairah, bahwa siapa saja yang mencintai sesuatu yang lain di samping dia mencintai Allah, ya, seperti cintanya kama yuhibbuhu, sebagaimana cintanya dia kepada Allah, faqad ittakhadahu niddan min dunih, berarti dia telah menjadikan sekutu bagi selain Allah. Sampai sini, ya. Berarti sekarang footnote nomor halaman baru, halaman 59. Ya, sini, ya. Nah. Ya. Fadal bawa baik. Syekh bawa. Anwa'un. A'zamuha al-mahabbatu. Al-mahabbatu a'zamu anwa'i tawhidi. Wa kullu ibadati fa'innaha murtabitatun bil-mahabbati. Falladina la yuhibbuna allaha la ya'budunahu. Walladina a'baduhu ma a'baduhu illa li'annahum yuhibbunahu. Faminhum man akhrada allaha bil-mahabbati. Fahum ahlu tawhidi wa ahlu imani. Wa minhum man ahabba allaha wa ahabba walahu al-musyrikina. Qala ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ahubillahi. Fal-musyrikuna yuhibbuna allaha walakin mahabbatuhum ghayru khalisatin. Fiha syirkun. Amal mu'minuna ayuhibbuna allaha mahabbatuhum khalisatun. Walihada qala walladina amanu asyadu hubban lillahi min mahabbatul musyrikina lillahi li'anal mu'minina akhlasu mahabbatullahi fala yuhibbuna ma'ahu ghayrahu bihilakul musyrikina fa'inahum ahabbu wa'a fa'abbaluhu bi'anwa'in minal ibadati ahabbu ghayrahu minal asnami wal ahyari fa'abbaluha bi'anwa'in minal ibadati kullu hadha raji'un lil mahabbati wa minal nasi ma yattakhidhu min dunillahi andada al-andadu ay al-asnamu wa kullu ma'ubida min dunillahi fa huwa riddun lillahi bima'na annahu musawin lillahi fariddu huwa al-musawi wal masyariku fahum sawwabun billahi azza wa jal wa ja'aluhum andadan billahi ay musawiyina lahu fa'abaduhum ma'allahi fa'abaduhum, gak usah ditasdid baknya fa'abaduhum ma'allahi subhanahu wa lihada yahuduna idza dakhalu nar yawm al-qiyamati bima'budihim tallahi kunna lafi dhalalin mubin in musawwikum bi rabbil alamin wa ma awallana illa al-mujrimun wa ma lana min syafi'in wa la sadiqin hamimin qalu anna lana qarratan fanakuna min al-mu'minin yatamannawna law annahum yarji'una ila dunya falistasuu al-ibadata lillahi azza wa jalla walakinna hayhata ruju'i ila dunya hayhata ruju'u ila dunya terus hai ata itu isim fi'il madi maknanya ba'uda mustahil dia isim ya berarti tadi hai ata rujui ya. Ah cukup dulu bawa. Ya. Nafsu dia baca dia. Malum masih puasa 40 hari. Belum habis minyak. Ah masih banyak indominya. Ya ini asal kesyirikan adalah mahabbah. Dalam konteks mahabbah, kecintaan. Itu di mana orang-orang musyrik memberikan cinta kepada selain Allah. Di mana mereka mencintai Allah dengan pengagungan, dengan kerendahan, dengan ibadah, mereka juga memberikannya kepada selain Allah. Ya dan billah. Ya, qala Al-Maqrizi rahimullah wa asluhu asyirku fi mahabbatillah. Asalnya adalah syirik. Asal kesyirikan itu adalah cinta kepada Allah. Ya. Kemudian kata Syekh, al-a'zamu anwa'i tauhid al-mahabbatu. Jenis tauhid yang paling agung itu adalah mahabbah. Mahabbah. Ini tauhid yang paling agung. Kemudian kata beliau, li'annahu min tauhidil ibadah. Karena mahabbah ini adalah bagian dari tauhid ibadah. Wal ibadatu anwa'un, sedangkan ibadah itu beraneka ragam. A'zamul mahabbati a'zamuha al-mahabbatu. Yang paling agungnya dari ibadah adalah mahabbah. Wal mahabbah, maka mahabbah kecintaan adalah a'zamu anwa'i tauhid. Jenis tauhid yang paling agung. Wa kullul ibadati fa innaha murtabitatun bil mahabbati. Dan semua segala jenis ibadah itu berkaitan dengan mahabbah. Antum beribadah kepada Allah dalam bentuk ibadah apapun mesti disertai dengan mahabbah. Tanpa ada mahabbah maka itu tidak dikatakan sebagai sebuah ibadah. Ya, oleh karena itulah para ulama mendefinisikan tauhid ifradullah taala bil ibadah. Ya. Bil ibadah yang di sini kandungannya ibadah ini dengan mahabbah wa dzul ya, wal khudu' wa ta'zim. Nah. Kemudian falladzina la yuhibbuna Allah, maka orang-orang yang tidak mencintai Allah la ya'buduna, maka mereka tidak akan beribadah kepada Allah. Walladzina abaduhu ma abaduhu illa li'annahum yuhibbuna, dan orang-orang yang beribadah kepadanya maka dia tidaklah dia beribadah kepadanya melainkan mereka mencintainya. Kan begitu, ada orang nyembah Yesus, kenapa? Pasti dia cinta Yesus. Ada orang nyembah matahari, dicinta matahari, mengagungkan matahari, tunduk kepada matahari. Ada orang cinta kepada ya, beribadah kepada tadi apa Bang Afif? Mbah Bangkilan. Bangkalan apa Bangkilan? Itu wasilah itu, contoh wasilah. Ya iya. Itu diibadahi, itu diibadahi. Makam Bangkilan apa Bangkalan? Mbah Khalil Bangkalan. Pasti dia mencintai Bangkalan tersebut, Mbah Bangkalan. Di Gresik ya? Bangkalan, Madura. Hah? Oh, di Madura. Dulunya apa namanya wali-wali di Jawa katanya. Masya Allah. Itu kayak apa namanya? Si kiai-kiai situ di Jawa Barat kayak pendiri Lirboyo, namanya Mbak Manam itu berkumpul sama Mbak Khalil Bakar. Dia cinta. Dia cinta, akhirnya diberikan ibadah. Diberikan ibadah. Ya, walaupun hakikatnya dia menunjukkan itu kepada Allah. Kan begitu juga musyrik juga begitu. Beribadah kepada Allah melalui perantara berhala-berhala. Walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum, kata mereka. Kami enggak beribadah pada berhala ini illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ya, kecuali berhala-berhala ini yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Faminhum man afradallaha bil mahabbah wa hum ahlu tauhid wa ahlul iman. Maka di antara mereka ada yang mengesakan Allah dalam mahabbah. Mereka lah ahlu tauhid, ahlul iman. Wa minhum man ahabballaha wa ahabba ghairah. Di antara mereka ada yang mencintai Allah dan mencintai selainnya. Kal musyrikin, semisal musyrikin. Loh, berarti kita enggak boleh dong cinta sama istri. Hah? Istrinya 4 lagi misalkan. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena cinta kepada istri, cinta kepada keluarga, cinta kepada ya properti misalkan. Itu tidak menghasilkan ketundukan. Tidak menghasilkan ibadah. Ya, kecuali menghasilkan ketundukan, menghasilkan ibadah kepada istri, baru istrinya jadi togut. Nah. Ya. Kalau cinta pada istri menghasilkan ibadah kepada istri. Ya. Baru istrinya menjadi togut. Menjadi togut, ya. Taib, ya. Kalau enggak menghasilkan ketundukan, ya, kerendahan diri, tidak menghasilkan ibadah, maka cinta istri enggak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Wangkihuma tobalaku minan nisa. Ya, yang kalian sukai, cinta, yang kalian senangi, cinta, enggak masalah. Gitu. Sampai 4 kali. Janganlah salah. Kurang 1. Ya. Ini enggak masalah. Apa mau lihat-lihat? Ayo. Gitu. Jadi bukannya dalam artian berarti kita enggak boleh dicinta sama selain Allah. Boleh. Dalam cinta yang enggak menghasilkan kerendahan diri, ketundukan, ibadah. Nah, ya. Antum cinta kepada anak, istri, enggak masalah. Orang tua, keponakan. Cinta kepada adik. Ya. Ya, cinta pada ponakan, ya. Kan enggak masalah. Keponakan, adik ipar. Bahaya dia ini. Enggak masalah. Tapi kalau cintanya tersebut, ya batasannya apa sih, enggak boleh? Cintanya itu menghasilkan ibadah, perendahan diri, ketundukan, itu baru. Ya, yang ini adalah seagung-agungnya ibadah. Mana lagi tadi? Ya, kal musyrikin, Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Wal musyrikun yuhibbunallah, musyrik mereka mencintai Allah. Abu Jahal cinta pada Allah, Abu Lahab cinta pada Allah. Lakin mahabbatuhum ghairu khalisatin, tapi kecintaan mereka kepada Allah tidak murni. Artinya tidak murni apa? Diberikan juga kecintaan tersebut kepada selain Allah. Begitu. Ya. Fiha syirkun, dalam mahabbah tersebut terdapat kesyirikan. Ini enggak boleh kepada Allah. Kalau kepada selain Allah boleh. Antum cinta pada istri 1, cinta juga pada istri 2, enggak masalah. Cinta juga pada istri 3. Cinta juga pada istri 4. Masalah enggak? Enggak masalah. Tapi kalau kepada Allah masalah. Besar masalah. Kenapa? Karena cinta pada Allah itu cinta ibadah, cinta yang menghasilkan ketundukan. Lihat, bahwa kaum musyrikin mereka sampai rela rela berperang dengan Rasulullah, rela mati, ya, rela bertempur, rela mengorbankan jiwa, raga, harta di perang Badar, di perang Uhud dan yang lainnya. Kenapa? Karena untuk menjunjung tinggi berhala mereka. Mereka sakit hati berhala mereka itu, ya, dikatakan sebagai togut, sebagai setan, sebagai berhala, sebagai yang lainnya, dicela. Mereka sakit hati. Kenapa demikian? Karena sudah terpatri kalbu mereka dengan berharap tersebut dengan kecintaan. Iya. Ya, lihat tuh orang-orang kafir. Ya, waktu perang salib mereka bawa salib. Salibnya antum patahin di depan mata, muka mereka, ngamuk mereka. Begitu. Ya. Ini antum datang nih ke kuil Buddha, apa nama tuhannya, patungnya? Siddhartha Gautama. Antum patah, pecahin. Pertang. Ngamuk enggak? Ngamuk. Kenapa ngamuk? Ada kecintaan. Rela mati dia di situ. Ya, rela mati dia di situ. Ini kecinta, udah cinta di situ. Ngerti enggak di sini? Nah, orang musyrikin mereka cinta pada Allah, cinta juga pada ya, berhala-berhala itu. Sama cintanya kepada Allah seperti cintanya kepada berhala itu. Rela mati mereka demikian. Ini musyrikin. Ngerti enggak di sini? Ya. Kuburan mereka wali-wali itu dibunuh dosa. Ngamuk. Nah, itu, Mati itu ya. Enggak ingat dulu peristiwa Mbah Priok. Masyaallah. Ya. Cinta. Ya, mereka rela mati di situ. Iya dan billah. Ya. Jadi kalau kepada makhluk enggak ada seperti ini. Ya, antum cinta pada anak, enggak kayak begini kan? Ini kan boleh kan ada syirik di situ, boleh enggak? Cinta pada anak ada syirik. Cinta pada anak pertama, cinta pada istri pertama, cinta pada istri kedua. Ya, ada syirik di situ boleh enggak? Ah, ada syirik di situ Pak Andika. Hah? Ada syirik? Enggak, syirik sekutu, persekutuan. Boleh cinta pada istri satu, istri dua. Benar antum? Enggak benar nih. Hah? Hah? Antum makanya duduknya anak-anak wasiatin antum, duduknya jangan sebelah Bang Apip, ketularan, ketularan. Kalau mana lagi tadi? Nah, takut dia. Ya. Takut kepada istri gitu syirik ya. Ini mau curhat ini. Curhat dia. Amal mu'minun fayuhibbunallaha wa mahabbatuhum khalisatun. Adapun kaum mukminin, mereka cinta kepada Allah dan kecintaan mereka murni. Kecintaan mereka itu murni. Artinya apa? Kecintaan kepada Allah dengan jenis kecintaan tersebut hanya diberikan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya. Walihada qala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya pada Allah, min mahabbatil musyrikin, daripada kecintaannya kaum musyrikin kepada Allah. Lillah, kepada Allah. Li'annal mu'minina akhlasu mahabbatullah, karena kaum mukminin mereka memurnikan kecintaan mereka pada Allah. Walau yuhibbuna ma'ahu ghairah, maka mereka tidak mencintai selain Allah di samping mereka mencintai Allah. Bi khilafil musyrikin, ini berbeda dengan kaum musyrikin. Ya, fa innahum ahabbullaha fa abaduhu bi anwa'il ibadah. Mereka kaum musyrikin beribadah pada Allah dengan berbagai jenis ibadah. Mereka pergi haji, menunaikan haji di bulan Zulhijjah, beribadah pada Allah. Wa ahabbu ghairahu, namun mereka juga mencintai selain Allah. Minal asnami wal asjar, dari berupa berhala dan pepohonan. Fa abaduha bi anwa'il ibadah, bi anwa'in minal ibadah, maka mereka beribadah kepadanya dengan berbagai macam dari jenis ibadah. Wa kullu hadza raji'un lil mahabbati, maka semuanya ini kembali ke mahabbah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, maka Allah Ta'ala berfirman, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Al-andad al-asnam, yaitu berhala-berhala andad itu. Wa kullu ma ubida min dunillahi fa huwa niddun lillah, maka setiap yang diibadahi selain Allah, maka itu adalah tandingan bagi Allah. Bima'na annahu musawin lillah, yang maknanya dia adalah setara dengan Allah, fanitu huwal musawi wasyarik, sedangkan nit itu adalah yang menyamakan dan sekutu bagi Allah. Fahum sawwawhum billahi, maka berarti mereka menyamakan berhala-berhala tadi dengan Allah azza wa jalla. Waja'aluhum andadan lillah, dan mereka berarti menjadikan berhala tandingan-tandingan tersebut sebagai ya, tandingan bagi Allah. Apa itu? Aik musawiyina lahu, itu yang selevel setara dengan Allah. Na'udzubillah. Fa'abaduhum ma'allahi subhanahu, maka mereka akhirnya beribadah kepada berhala-berhala tadi, tandingan-tandingan tadi, di samping mereka beribadah kepada Allah. Walihada yakulun, oleh karena itulah mereka mengatakan idza dakhalun nar, apabila mereka memasuki neraka, yaumal kiamati, pada hari kiamat mereka berkata lima'budihim, kepada ma'bud mereka, kepada Tuhan sembahan mereka, ya, Tuhan sembahan mereka pun masuk neraka juga. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, maka demi Allah kami dahulu berada dalam kesesatan yang nyata. Idnusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami dahulu menyamakan kalian dengan rabbil alamin. Wa ma adallana illal mujrimun, dan tidak ada yang menyesatkan kami dahulu melainkan orang-orang yang berdosa. Famalana min syafi'in, maka kami sekarang tidak punya orang yang memberikan syafaat. Wala shadiqin hamim, tidak punya teman yang akrab. Walau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin, seandainya kami dikembalikan sekali lagi, maka kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Yatamannauna law annahum yarji'un ila dunya fayukhlisu al-ibadata lillah, maka mereka berangan-angan seandainya mereka kembali ke dunia, maka mereka akan mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Lakin hayata rujuila dunia, namun mustahil mereka kembali ke dunia. Nah, ini jadi intinya apa? Kesyirikan mereka ini asalnya adalah apa? Mahabbah. Ini karena mahabbah mereka bisa melakukan apapun. Jangankan menyembah, rela mati pun mau. Kan begitu. Ya, rela mati pun mau. Jangankan cuma menyembah, rela mati mereka mau. Mendonasikan harta yang sekian banyak. Lihat misionaris-misionaris itu. Duitnya itu triliunan dari Vatikan. Vatikan dari mana? Vatikan dari negara-negara Eropa, dari negara Barat, Amerika, sumbangan. Untuk misi kristenisasi. Ya. Kenapa demikian? Mereka sudah cinta sama Yesus. Ya. Mereka cinta sama Isa alaihissalam. Cinta yang cintanya tersebut seperti cinta mereka kepada Allah. Ya. Cinta mereka kepada Allah. Ahlul kitab, mereka cinta pada Allah. Tuhan Bapa katanya. Na'udzubillah. Yesus Tuhan, Tuhan Anak. Mereka rela mati mereka. Lihat, perang salib. Rela mati. Lihat, di kampung Antum nih. Nah, si Sabit sama si Rusji di Ambon. Ya. Ya tuh obet-obet kafir. Kenapa mereka rela? Mereka cinta sama Tuhannya. Ya. Lihat perang apa lagi semuanya. Yang perang penjajahan ya, yang dicanangkan oleh Ratu Isabella dan raja siapa suaminya Isabella? Raja Ferdinandnya dalam program Gospel God Glory. Nah, itu apa? Karena cinta sama Yesus, cinta sama Tuhannya. Ya begitu juga. Ya, jangankan kerahkan duit ya, rela mati. Rela mati dia. Ya. Di Priok 10 tahun silam ya, 2008 atau 2009 atau 2010. Ya, sekitar itulah. Ya. Mereka rela datang ke situ untuk menjaga makam keramat. Rela mati. Ya, rela membunuh, rela mengorbankan darah orang lain. Ya, kenapa demikian? Karena cinta. Cintanya ini melebihi cinta biasa. Kan begitu. Ya, kalau antum kepada ya makhtubah, perempuan yang antum sukai. Ya, rela mati enggak kayak gitu? Saya sih enggak mau. Hah, mau enggak? Mau enggak Rusji? Mau, rela mati antum. Ngapain cari yang lain? Rela mati. Loh. Ya. Pak Apip itu aja contohnya ini kan. Sosok setia. Masya Allah. Istiqomah. Pak Andika. Sama lah. Nah. Sering disakiti gak ya Pak Andika ini? Ayo lanjut lagi sedikit. Ya, lanjut lagi sedikit. Qala. Wa ala hadha hadha ala as-sah. Salam. Oh, tadkiratu sami tadi kita duluan tadi. Udahan. Sekarang itu masih tajrid tauhid syarahnya. Enggak apa-apa. Tapi seru, Pak. Ada nanya. Tadkiratu sami tadi kita duluan. Selesaikan bab 2, masuk bab 3 nanti. Masalah tauhid ini. Kita jadi selain antum musyrik gitu. Wa hadza ala asahil qaulain fil ayah. Dan ini maksudnya apa? Asal dari kesyirikan itu adalah mahabbah. Hal ini berdasarkan pendapat yang paling sahih dari dua pendapat tentang terkait tentang ayat tadi. Annahum yuhibbunahum kama yuhibbunallah, bahwa mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Hadza huwal adlu al-madzkuru fi qoulihi ta'ala. Ini adalah penyamaan yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, dan orang-orang kafir yang mereka ya'dilun terhadap Rabb mereka, yang mereka mempersekutukan sesuatu dengan Rabb mereka, Tuhan mereka. Wal makna, maknanya adalah, makna ayat tersebut adalah ala asahil qaulain, berdasarkan pendapat yang lebih paling benar dari dua pendapat yang ada, annahum ya'diluna bihi ghairahu fil ibadah, bahwa mereka menyamakan Allah dengan selain Allah dalam ibadah. Fa yusawwuna bainahu wa baina ghairihi fil hubbi wal ibadah, maka mereka menyamakan Allah dengan selain Allah dalam cinta dan ibadah. Kadzalika qaulul musyrikin fin nari li asnamihim, demikian pula ucapan kaum musyrikin terhadap di neraka yang mereka ucapkan kepada berhala mereka, tallahi in kunna la fi dhalalim mubin, demi Allah kami dahulu berada di dalam kesesatan yang nyata. Idnusawwikum bi rabbil alamin, dahulu ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Nah, Akbar, baca Akbar. Kencengin dikit suara itu. Ada qaulina fi ayati. Mana antum? Oh iya, terus. Fahunaka? Fahunaka qaulun akharun fi... Akharu. Fahunaka qaulun akharu fi tafsirin ayati wa hiya qauluhu. Waminan nasi mayat takhidu minum ilahi andada ikibbuna kahit ilahi. Ayat ikibbuna asnamahum kama ikibbun wahiduna Allah subhanahu wa ta'ala. Waladina amanu asyaduhu hubban lillahi min mahabbatil musyrikina di asnamihim. Hadha qawlun fil ayati wadhalika fi qawlihi annahum ikibbunahum kama ikibbuna Allah. Hada al-makna al-awwalu wa huwa asahhu qawlaini. Terus. Qawlu ta'ala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ai yusawwuna bihi ghayrahu mimman lam yakhluq syai'an minas samawati wala minal ardi wala khalaqa adh-dhulumati. Wala khalaqa nura wa innama al-khaliqu huwa Allahu subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa dhulumati wa nura wa fi hadha raddun ala al-majusi alladhina ya'buduna an-nar wa yaquluna an-nuru khaliqun lil khairi wa dhulmatu khaliqatun lisyari wa jala al-zulumati wa nuru wa fahada min khalqillahi azza wa jala la min khalqi ghairihi. Terus kadzalika qawluhu wa kadzalika qawlu musyrikina fi nari bi asnamihim anna musyrikina tujma'u ma'ahum aslamuhum fi nari wa iyadu billah wa kadza yujma'u ma'ahum man abaduhum min khalqi wa huwa rahim bi dzalika yujma'u ma'ahum yawmal qiyamati fahabiduna wal ma'buduna kulluhum yajtami'una fin nari qala ta'ala innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana ha'ula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun fahum idha jatama'u ma'a ma'budihim fin nari lalu anfusahum faqalu tawahi hadha halafa hadha halifun hadha halifun in kunna ya'ni fi dunya lafi dholalim mubin id nusawikum rabbil alamina. Nah, mana tadi bacanya dari awal ya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hahunaka qawlun akharu fi tafsiril ayah. Ada lagi perkataan yang lain, pendapat yang lain dari terkait tafsir ayat ini. Itu firman Allah Ta'ala, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Ai yuhibbuna aslamahum kama yuhibbu al-muwahhiduna Allah. Itu mereka mencintai berhala mereka sebagaimana kaum muwahhidun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillahi min mahabbatil musyrikin li asnamihim. Dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, ya, melebihi kecintaan musyrikin kepada berhala mereka. Hada qaulun fil ayah. Ini satu pendapat di ayat tadi. Jadi ada dua ya, ada dua pendapat terkait ayat di surah Al-Baqarah ayat 165 ini. Yang pertama, ini yang paling banyak sering digunakan, yaitu kaum musyrikin mereka beribadah kepada Allah. Tapi mereka cinta kepada Allah, tapi mereka juga cinta kepada selain Allah. Dengan kecintaan yang sama tadi, yang menghasilkan ibadah, ketundukan dan juga perendahan diri. Nah, pendapat yang kedua, bahwasanya kecintaan kaum mukminin kepada Allah lebih cinta daripada kecintaan musyrikin terhadap berhala mereka. Ini ada dua pendapat terkait hal ini. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin, juga di kitab Miftah dari Sa'adah. Aslinya ini pernyataan Ibnu Qayyim, ya. Kemudian mana lagi tadi? Wadzalika fi qawlihi Ta'ala walladzina amanu ashaddu hubban lillahi min mahabbatil musyrikin li aslamihim hadza qaulun bil ayah wadzalika fi qawli annahum yuhibbunahum kama yuhibbunallah. Demikian pula dengan pernyataan ya, Al-Maqrizi bahwasanya mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah tadi sebagaimana mereka mencintai Allah. Hadzal ma'nal awal, ini makna yang pertama. Makna yang pertama yaitu mereka cinta pada Allah tapi juga cinta kepada selain Allah. Kata Syekh, wahuwa asahul qawlin. Ini pendapat yang paling sahih. Kenapa? Karena hakikatnya kaum musyrikin cinta pada Allah, beribadah pada Allah, mengakui Allah sebagai Rabb yang menciptakan langit bumi, menghidupkan, mematikan, yang memberi rezeki kepada mereka. Mereka paham di sini. Ini makna yang paling tepat, yaitu kaum musyrikin cinta kepada Allah, tapi cinta juga kepada selain Allah. Bahkan cinta kepada selain Allahnya tadi itu menghasilkan apa? Gelora jihad. Gelora jihad, mereka rela berjihad melawan kaum muslimin. Ya, di medan perang Badar, di medan perang Uhud. Ini luar biasa ini. Ya, bisa dipahami enggak sini? Nah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nura. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir mereka menyekutukan Rabb mereka. Ayu sawun bihi ghairahu mimman lam yakhluq syai'an minas samawati wala minal ard wala khalaqa dzulumat. Yaitu mereka menyamakan Allah dengan selainnya Ya, yaitu dari kalangan yang tidak bisa menciptakan apapun di langit dan di bumi ini. Tidak dapat menciptakan kegelapan, tidak pula dapat menciptakan cahaya. Innamal khaliqu huwallahu subhanahu wa ta'ala. Sang pencipta hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqa adh-dhulumati wan-nura, yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Wa fi hadza, dan dalam hal ini raddun, terdapat sanggahan, alal majusi alladzina ya'buduna an-nara, yang beribadah kepada api majusi. Yaqulun, mereka menyatakan, an-nuru khaliqun lil khair, cahaya adalah pencipta kebaikan, wa dhulmatu khaliqatun lisyarri, sedangkan kegelapan adalah pencipta keburukan. Wa ja'ala dhulumati wan nura, ya, yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Fahada min khalqillah, maka kegelapan dan cahaya adalah diantara makhluk Allah. La min khalqi ghairih, bukan ciptaan selain Allah. Kemudian kata Al-Makrizi, kadzalika qaulul musyrikina fin nari li asnamihim, demikian pula sebagaimana ucapan kaum musyrikin di neraka yang mereka mengatakan kepada berhala mereka, ya demi Allah, kami dahulu berada dalam kesesatan nyata ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Di anal musyrikin, karena kaum musyrikin, tujma'u ma'a ma'hum asnamuhum fitna, karena musyrikin mereka dikumpulkan berbarengan dengan berhala mereka. Ya, berhala mereka pada hari kiamat kelak. Waliyadu billah. Wa kadza yujma'u ma'hum man abaduhum min khalqi wa huwa radin bidzalik, demikian pula mereka akan dikumpulkan, ya, bersama orang-orang yang mereka ibadahi dan dia ridho dengan hal tersebut. Jadi dia ridho, ya, nyembah patung, patungnya itu ridho, maka patungnya itu akan bareng sama dia di neraka. Itu tagut. Tagut itu kata para ulama, kullu ma'ubida min dunillah wa huwa rad. Tapi kalau enggak ridho, bukan taugut. Nabi Isa enggak ridho diibadahi. Maka Nabi Isa bukan taugut. Maryam diibadahi, Maryam enggak ridho. Uzair diibadahi, Uzair enggak ridho. Nah, Bangkalan gimana? Ridho enggak? Allah alam. Ya. Ciri-ciri ketidakridoannya, dia menampakkan ketika dia hidup. Menampakkan sebagaimana kata Rasulullah SAW. Ya. La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ala inni anhaakum an dzalik, kata Rasulullah SAW. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi mereka, orang soleh mereka, sebagai tempat ibadah masjid. Ala inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Jadi kalaulah, taruhlah Rasulullah SAW disembah, Rasulullah SAW sudah mengingkari sejak awal. Nah, ini ada orang yang kuburannya dijadikan sebagai sarana ibadah, justru dia mewasiatkan, jadi dia taugut. Dia mewasiatkan, kalau ane mati, tolong foto ane yang paling close up ditaruh di kuburan. Kuburan aneh di apa namanya, di kapur, di semen, dikasih kayak kembang-kembang, kayak pengantin, kayak kamar pengantin. Ya, jangan lupa ziarahin kuburan aneh, ziarahin kuburan aneh, tawasul ke kuburan aneh, doa ke aneh. Wah, ini togut kalau begitu, togut kalau begitu. Ya, justru dia yang, jangankan mengingkari, jangankan diam, justru dia yang mewasiati, ya, kepada para pengikutnya. Iya dan bila, kalau begitu ini orang taugut. Itu baru taugut. Ya, waliyadu billah. Yujma'u ma'hum yawmal qiyamah, dikumpulkan bersama sembahannya pada hari kiamat. Fal abidun wal ma'budun, maka para hamba dan yang disembah, kulluhum yajtami'un finnar, kan semuanya berkumpul di neraka. Allah Ta'ala berfirman, innakum ta'bu wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama wa antum laha waridun. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang kafir, dan apa yang kalian sembah selain Allah, tagut kalian, itu akan menjadi hasabu jahannam, itu adalah umpan jahannam. Ya. Dalam keadaan kalian pasti akan memasukinya. Lauha ula ilahi la alihatan, seandainya mereka sembahan-sembahan kalian itu adalah tuhan, ma waraduha, tentulah mereka tidak akan memasukinya. Wa kullu fiha, wa kullun fiha khalidun, setiap masing-masingnya kekal di dalamnya. Fahum idza ijtama'u ma'a ma'budihim bin nar lamu anfusahum, maka mereka tatkala mereka dikumpulkan bersama sembahan mereka di neraka, maka mereka akan mencela diri mereka. Mencela siapa? Sembahannya. Tallahi, ini adalah sumpah, in kunna, seandainya kami dahulu, yakni di dunia ya, kami dahulu lafi dolalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Idnu sawikum bi rabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian dengan Rabb semesta alam. Cukup dulu ya, nanti insyaallah taala nanti kita lanjutkan lagi pada poin pernyataan Al-Makrizi. Wa ma'lumun qat'an anna hadhihi at-taswiyata lam takun bainahum wa bainallahi fi kaunihi rabbahum wa khaliqahum. Nah, dan seterusnya. Ya subhanallahi wa bihamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.